Koja Bandung menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, wa kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Reja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming Radio Reja Bandung di mana saja Anda berada, melalui channel YouTube dan Facebook Radio Reja Bandung, para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Radio Insani Purbalingga, dan RIS Kebumen. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang tanda-tanda kiamat. Kita sudah membahas salah satu di antara tanda kiamat adalah turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Dalil-dalil dari Al-Quran tentang hal itu sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Sekarang kita tinggal bahas hadis-hadis tentang hal ini. Dalil tentang turunnya Nabi Isa dari hadis mencapai derajat mutawatir maknawi. Tentu saja makna mutawatir, hadisnya banyak, semuanya sahih. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adalan fayaksiru salib wa yaqtulul khinzir wa yada'ul harab wa yufidul mal hatta la yakbalahu ahadun hatta takuna sajdah wahidah khairan minad dunya wa ma fiha." Kata Nabi SAW, "Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sebentar lagi akan turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghentikan berbagai macam peperangan. Membuat harta melimpah, sehingga tak ada seorang pun dari manusia yang mau menerima zakat, infak, atau sedekah. Karena semua sudah kaya, sehingga satu kali sujud di saat itu lebih baik daripada dunia dan isinya." Lalu perawi hadis ini dari kalangan sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Waqra'u in syi'tum wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida." Lalu Abu Hurairah membacakan ayat yang terdapat Di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah, tidak ada satupun ahli kitab, kecuali semuanya akan beriman kepada Nabi Isa sebelum Nabi Isa wafat. Dan pada hari kiamat, Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dalam Sahih Bukhari. Bab Nuzulu Isa bin Maryam dalam Sahih Muslim juga. Bab Nuzulu Isa bin Maryam Hakiman. Hadis ini sahih. Ini yang pertama yang menjelaskan bahwa nanti di akhir zaman akan turun Nabi Isa. Kedua, masih hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, bahwa berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa antum idza unzila ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum?" Bagaimanakah sikap kalian bila Isa bin Maryam turun di tengah-tengah kalian, sedangkan yang menjadi imam sholat adalah salah seorang di antara kalian. Jadi Nabi Isa pun nanti akan sholat sebagai makmum. Sebagai imamnya adalah pemimpin kaum muslimin di saat itu. Hadis itu pun sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ketiga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Kata Jabir, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah." Qal fayanzilu Isa ibn Maryam fayaqulu amiruhum salli bina fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallahi lihadhil ummah. Kata Nabi SAW, akan selalu muncul satu kelompok dari umatku, mereka berperang di atas kebenaran sampai hari kiamat. Lalu nanti turunlah Isa bin Maryam. Maka imam kaum muslimin saat itu berkata, mari sholatlah mengimami kami. Jadi imam kaum muslimin minta agar Nabi Isa ikut sholat sebagai imam. Tapi apa kata Nabi Isa? Tidak. Sebagian kalian menjadi pemimpin bagi sebagian kalian yang lain sebagai pemuliaan Allah bagi umat ini. Lalu Nabi Isa pun sholat sebagai makmum dan imamnya adalah imam kaum muslimin saat itu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim, terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Hadis keempat yang diterima dari Hudzaifah Al-Yamani, Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu, ketika Hudzaifah menerangkan tentang ciri-ciri hari kiamat. Di antara ciri-ciri tersebut, Rasulullah SAW menyatakan, wa nuzulu Isa bin Maryam, dan turunnya Nabi Isa bin Maryam. Hadis kelima diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya ikhwatun li'allat. Ummahatuhum syitta wa dinuhum wahid. Wa inni awlan nas bi Isa ibn Maryam." لأنه لم يكن نبي لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه. Kata Nabi SAW, para nabi itu adalah saudara-saudara seibu. Saudara-saudara seayah. Ibu mereka banyak, tapi agama mereka hanya satu. Maksud para nabi itu saudara-saudara seayah, maksudnya ayahnya sama. Yang dimaksud ayahnya sama itu akidah, tauhid. Seluruh nabi tauhidnya sama, akidahnya sama, tapi syariatnya berbeda-beda. Syariatnya inilah yang disebut dengan ibunya. Ibunya berbeda-beda, maksudnya syariatnya. Ayahnya satu, maksudnya tauhid itu. Dan aku, kata Nabi SAW, orang yang paling berhak terhadap Nabi Isa. Dan tidak ada Nabi lain antara Nabi Isa dengan aku. Dan Nabi Isa pasti akan turun ke tengah-tengah kalian. Bila kalian nanti melihatnya, kenalilah dia. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Sakir dalam mentakhrij hadis ini. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang derajatnya sampai pada mutawatir maknawi. Artinya hadis tentang hal ini sangat banyak, satu sama lain saling menguatkan. Dan kemutawatiran hadis tentang Nabi Isa ini menunjukkan Nabi Isa adalah sosok yang nyata, real, akan turun di akhir zaman di tengah umat ini. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang beliau ungkapkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat-ayat tentang Nabi Isa. Kata Imam Ibnu Katsir, tawataratil ahadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu akhbara bi nuzuli Isa qabla yaumil qiyamah imaman adilan wa hakaman muqsita. Telah mutawatir hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengabarkan turunnya Nabi Isa sebelum hari kiamat sebagai pemimpin yang adil dan hakim yang bijaksana. Lalu Imam Ibnu Katsir menyebut lebih dari 18 hadis yang sahih tentang turunnya Nabi Isa. Berkata Syekh Siddiq Hasan Khan, wal ahadithu fi nuzulihi kathirah. Zakara al-imam asy-Syaukani minha 29 haditha. Ma baina sahihin wa hasanin wa dha'ifin. Minha ma huwa madhkurun fi ahadithil dajjal. Wa minha ma huwa madhkurun fi ahadithil muntadhar. Wa tanzammu ila dhalika aidan al-athar al-waridah anis sahabah. Falahu hukmur raf'i id la majal al-istihadi fi dhalik. Hadis-hadis tentang turunnya Isa ini banyak. Imam Asy-Syaukani rahimahullah menerangkan minimalnya 29 hadis tentang hal ini. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif tapi mujbar. Dhaif mujbar itu dhaif yang terkuatkan oleh hadis lain, terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Di antara hadis tentang Nabi Isa ada yang disebutkan bersama dengan hadis Dajjal. Sebab yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Di antara hadis Nabi Isa ada yang disebutkan dalam hadis Al-Imamul Muntadhar. Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Ya. Diperkuat lagi dengan asar-asar dari para sahabat. Ucapan-ucapan para sahabat tentang akan turunnya Nabi Isa. Walaupun ucapan sahabat tapi dihukumi marfu'. Marfu' itu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa sahabat itu mendengar itu dari Nabi langsung. Sebab perkara ini bukanlah perkara ijtihad. Mustahil Para sahabat ijtihad sendiri tentang akan turunnya Nabi Isa. Kalau mereka menyampaikan berita tentang Nabi Isa, pasti itu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di akhir penjelasannya Syekh Siddiq Hasan Khan menyatakan, jami'u masuknahu balagha hadd at-tawattur kama la yakhfa 'ala man lahu fadlul ittila'. Dari seluruh yang telah kami jelaskan, maka diketahuilah bahwa hadis Nabi Isa itu sampai mencapai derajat mutawatir, sebagaimana yang tidak samar lagi bagi orang-orang yang suka menelaah kitab-kitab hadis. Berkata Asy-Syaikh Al-Ghumari, ketika menjelaskan tentang Nabi Isa ini, salah seorang ulama zaman Kiwari, beliau menyatakan, وَقَدْ ثَبَتَ الْقَوْلُ بِنُزُولِ عِسَى بْنِ مَرْيَمَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ وَالْأَئِمَّةِ وَالْعُلَمَاءِ مِنْ سَائِرِ الْمَذَاهِبِ عَلَى مَمَرِ الزَّمَانِ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا. Telah tetap pendapat tentang turunnya Nabi Isa bukan hanya dari satu dua orang sahabat saja, atau tabi'in, atau imam-imam dan ulama-ulama seluruh madhab, tapi dari banyak ulama di setiap zaman sampai pada zaman waktu kita ini. Lalu beliau menyatakan, tawatara hadza tawaturan la syakka fihi bihaitsu la yasihu ayun kirahu illa al-jahala al-aghbiya qalqadiyaniyah wa man naha nahwahum. Hadis tentang Nabi Isa ini mencapai derajat mutawatir yang tidak diragukan lagi. Tidak boleh diingkari dan tidak akan diingkari. Kecuali oleh orang-orang yang bodoh tentang masalah hadis. Seperti Al-Qadiani. Al-Qadiani itu Ahmadiyah. Yang menganggap ada Nabi baru namanya Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Pengikutnya disebut dengan sebutan Qadianiyah, yaitu atau di zaman kita sekarang di negara kita disebut dengan sebutan Ahmadiyah. Lalu setelah itu Syekh Al-Ghumari menerangkan beberapa hadis dari para sahabat melebihi 25 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan hadis tentang Nabiullah Isa bin Maryam ini. Berkata pengarang kitab Aunul Ma'mud Syarah Sunan Abu Daud, tawataratil akhbar an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nuzuli Isa bin Maryam minas sama bi jasadihi ilal ard inda qurbis sa'ah wa hadha huwa madhhab ahli sunnah wal jamaah. Telah mutawatir berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang turunnya Isa bin Maryam dari langit dengan jasadnya langsung ke muka bumi menjelang hari kiamat. Dan ini adalah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkata Syekh Ahmad Sakir, Nuzulu Isa bin Maryam fi akhir zaman mimma lam yakhtalif fihi al-muslimun. لورود الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهذا معلوم من الدين بالضرورة لا يؤمن من أنكره. Turunnya Nabi Isa di akhir zaman termasuk perkara yang tidak diikhtilafkan oleh kaum muslimin, karena banyaknya hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW tentang hal ini. Dan ini perkara yang dimaklumi, diketahui di dalam agama secara daruri, secara otomatis saja langsung. Dan tidak akan mengimani hal ini orang-orang yang mengingkari hadis-hadis tadi. Yang tidak beriman hanyalah orang yang ingkar terhadap hadis-hadis mutawatir tentang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, i'lam anna ahadits ad-dajjal wa nuzula Isa ibn Maryam mutawatirah. Yajibul imanu biha wa la taghtarra biman yadda'i fiha annaha ahadith ahad fa innahum juhalun bihadzal ilm wa laysa fihim man tatabba'a turuqahu walau fa'ala lawajadaha mutawatirah. Kama syahida bidzalik a'immatu hadzal ilm kal Hafidz Ibnu Hajar. Ketahuilah bahwa hadis-hadis Dajjal, hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa itu mutawatir. Wajib diimani, jangan tertipu oleh orang-orang yang mengklaim bahwa hadis ini hadis ahad. Karena mereka yang menyatakan ini hadis ahad, orang yang bodoh tentang ilmu hadis. Mereka tidak menelusuri jalan-jalan periwayatan hadis ini. Seandainya mereka melakukannya, menelusuri dengan ilmu yang cukup, pasti mereka akan menemukan hadis Dajjal dan hadis Nabi Isa ini adalah hadis yang mutawatir. Sebagaimana ditekankan, disaksikan oleh imam-imam ahli hadis tentang hal ini, di antara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Kata Imam Ahmad, pokok-pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh kepada apa yang diyakini oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti mereka, meninggalkan kebid'ahan karena semua bid'ah itu sesat. Kemudian beliau menyatakan, wal imanu annal masih ad-dajjal kharijun maktubun baina ainaihi kafir wal ahadith allati ja'at fihi wal imanu bi anna dhalika kain wa anna Isa yanzilu fayaqtuluhu bi babil lud. Di antara pokok-pokok sunnah adalah beriman bahwa Al-Masih Ad-Dajjal itu akan keluar nanti di akhir zaman. Tertulis antara kedua matanya tulisan kafir. Tulisan kafir ini terbaca sekalipun oleh orang yang buta huruf. Asal dia mukmin terbaca. Seperti yang sudah kita terangkan pada bab Dajjal. Juga hadis-hadis yang datang menjelaskan tentang Dajjal. Dan iman bahwa semua itu pasti akan terjadi. Juga beriman bahwa Isa akan turun untuk kemudian membunuh Dajjal di sebuah tempat namanya Babul Lud, pintu Lud. Tapi pintunya jangan diterjemahkan, sebab ini nama sebuah tempat di Palestina sana, Babul Lud. Ini dikemukakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Berkata Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ketika menjelaskan pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau berkata, al-iqraru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa majaa min indillah wa marawahu ats-tsiqat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarudduna min dhalika syai'a wa yusaddiquna bi khurujid dajjal wa anna Isa yaqtuluhu. Kata Syekh Abu Hasan Ali Al-Asy'ari rahimahullah, pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah adalah meyakini, beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan apa saja yang datang dari sisi Allah, dan apa yang diriwayatkan melalui para perawi yang thiqat itu yang terpercaya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menolak hal itu sedikit pun dan percaya tentang akan turunnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Setelah mengungkapkan semua itu berkata Syekh Ali Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, "Wa bi kulli ma dzakarna min qaulihim naqulu wa ilaihi nadhhab." Terhadap semua yang sudah kita terangkan tadi, kita berpendapat seperti itu dan bermadhab seperti itu. Berkata Al-Imam At-Tahawi, seorang hafid faqih muhaddis Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi, beliau seorang yang sangat dikenal dengan kelurusan akidahnya, keilmuannya, dan kemuliaan akhlaknya. Berkata At-Tahawi, "Wa nu'minu bi asyrati sa'ah wa min khurujid dajjal wa nuzuli ibni Maryam minas sama." Kita kalangan Ahlus Sunnah beriman kepada tanda-tanda kiamat berupa akan keluarnya Dajjal, akan turunnya Nabi Isa bin Maryam dari langit untuk kemudian membunuh Dajjal. Berkata Al-Qadhi Iyad, "Nuzulu Isa wa qatalahu Dajjal wa qatluhu Dajjal haqqun wa sahihun inda ahli sunnah lil ahadithis sahiha fi dhalik. Walaysa fil aqli wala fi syar'i ma yubtiluhu fawajaba itsbatuhu." Kata Al-Qadhiyat, turunnya Nabi Isa dan membunuh Dajjal adalah sesuatu yang benar menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan hadis-hadis yang sahih tentang hal itu. Akal ataupun syar'i tidak ada satu pun yang membatalkan hal ini, maka wajib ini ditetapkan sebagai keyakinan bagi kita. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, "Wal Masih alaihi salatu wassalam wa ala sairin nabiyina labudda ayanzila ilal ardh kama thabata fil ahadis as-sahihah. ولهذا كان في السماء الثانية مع أنه أفضل من يوسف وإدريس وهارون لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة بخلاف غيره وآدم كان في سماء الدنيا لأن نسم أبنيه تعرض عليه." Berkata Syekh Islam, Al-Masih Isa bin Maryam dan seluruh Nabi itu seluruhnya pernah turun ke bumi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itu Nabi Isa berada di langit yang kedua. Bukan di langit yang ketiga, keempat, sampai ketujuh. Padahal Nabi Isa lebih utama daripada Nabi Yusuf, Idris, dan juga Harun. Tapi Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun berada di langit yang lebih tinggi dari Isa bin Maryam. Kenapa Isa yang kedudukannya lebih tinggi tapi berada di langit yang kedua sekarang? Dan kita tahu Nabi Isa berada di langit kedua itu karena Nabi selesai menceritakan ketika Mi'raj bertemu dengan Nabi Isa. Ada di langit kedua. Kenapa di langit kedua, tidak di langit yang lebih tinggi? Karena kelak sebelum hari kiamat Nabi Isa mau diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya yang tidak akan diturunkan ke muka bumi ini. Inilah beberapa keterangan dari hadis-hadis dan para sahabat juga para ulama tentang dipastikan akan turunnya Nabi Isa sebelum hari kiamat. Dan seluruh penjelasan itu menyebabkan wajib kita meyakininya dan tidak boleh mengingkarinya hanya karena akal, perasaan atau naluri kita sebagai manusia biasa. Masa akal, perasaan, naluri dipakai untuk menolak keterangan ayat dan hadis tentang akan turunnya Nabi Isa bin Maryam. Timbul pertanyaan, kenapa yang turun harus Nabi Isa? Kenapa tidak Nabi yang lain? Dan kenapa hanya satu? Nabi Isa saja. Kenapa tidak nabi-nabi yang lain juga? Para ulama ketika menelaah hikmah turunnya Nabi Isa di akhir zaman dan bukan nabi-nabi yang lain, menjelaskan beberapa hikmah yang sangat banyak tentang hal ini. Di antaranya adalah, pertama, ar-raddu 'alal yahud fi za'mihim annahum qatalu Isa ibn Maryam. Fabayyana Allah Ta'ala kadzibahum wa annahu alladhi yaqtuluhum wa yaqtulu ra'isuhum ad-dajjal wa yaqtulu ra'isahum ad-dajjal kama sabaqa bayanu dhalika fil kalam ala qital yahud. Pertama, kenapa Nabi Isa yang diturunkan? Untuk membantah orang-orang Yahudi yang mengaku-ngaku mereka sudah membunuh Nabi Isa. Lalu disalib, kan gitu dulunya ya. Sampai sekarang, orang-orang Yahudi masih meyakini bahwa Nabi Isa itu sudah mereka bunuh, mereka salib dan sudah mati. Maka dibantah dengan cara diturunkannya Nabi Isa. Allah ingin membongkar kedustaan mereka. Dan Nabi Isa lah yang kelak akan membunuh Yahudi dan membunuh para pemimpin Yahudi seluruhnya kelak, yaitu Dajjal laknatullahi alaih. Sebagaimana penjelasan tentang hal itu sudah kita terangkan ketika menerangkan masalah Dajjal. Ini alasan pertama. Kedua, Inna Isa ibn Maryam wujida fil Injil fadla ummati Muhammadin wajada fil Injil fadla ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama fi qawlihi mathaluhum wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqi fada'a Allahu ayaj'alahu minhum fastajaba Allahu du'aahu wa abqa hatta yanzila akhir zaman mujaddidan li amril Islam. Alasan kedua ini luar biasa. Karena Isa, Nabi Isa itu menemukan dalam kitab Injil tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an juga diterangkan bahwa dalam Injil, dalam Taurat, sifat-sifat para sahabat Nabi itu diterangkan. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Itulah gambaran para sahabat Nabi di dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil. Dalam kitab Taurat ada penjelasan tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Injil juga begitu. Lalu diterangkan, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi. Seperti benih yang mengeluarkan tunas. Lalu tunas itu tumbuh membesar kuat dan tegak di atas pangkalnya. Jadi pertumbuhan para sahabat dari mulai musyrik kemudian masuk Islam dibina menjadi orang yang sangat hebat dengan jumlah yang sangat besar di waktu dan di tempat yang sama. Luar biasa. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tanda-tanda para sahabat yang sehebat itu pun diterangkan dalam Taurat, diterangkan dalam Injil. Sehingga Nabi Isa kabita, tertarik, ingin memiliki keutamaan itu, lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dirinya dimasukkan ke dalam salah satu di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikabulkanlah doanya oleh Allah Azza wa Jalla, maka dibiarkan Nabi Isa hidup abadi di langit atas kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di akhir zaman nanti akan diturunkan oleh Allah sebagai mujaddid bagi agama Islam ini. Mujadid itu pembaharu. Maksud pembaharu bukan mengajarkan agama baru, bukan. Pembaharu itu mengembalikan pemahaman umat Islam yang salah, yang keliru tentang Islam, dikembalikan kepada pemahaman yang benar, akidah yang benar, pengamalan yang benar. Itu makna mujaddid. Setiap 100 tahun selalu muncul mujaddid bagi umat di dunia ini. Berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kata Imam Malik nih, balaghani anna nasara kanu idza ra'u sahaba alladziina fatahu asy-syam yaqulun wallahi la haula khairum minal hawariina fima balaghana. Telah sampai berita kepadaku, kata Imam Malik, orang-orang Nasrani ketika melihat para sahabat yang menaklukkan negeri Syam. Negeri Syam dahulu beragama Nasrani. Lalu ditaklukkan oleh kaum muslimin di zaman sahabat, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu mereka pun tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin tanpa peperangan. Berkata orang-orang Nasrani ketika melihat para sahabat, demi Allah, mereka itu lebih baik daripada Hawariyin yang beritanya telah sampai kepada kami. Hawariyin ini adalah para pembela Nabi Isa zaman dahulu. Nabi Isa punya sahabat-sahabat yang dekat, yang taat, yang patuh, yang membela mati-matian terhadap dakwah Nabi Isa. Mereka disebut Hawariyinnya. Kalau para sahabat Nabi Muhammad SAW disebut para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya. Kalau orang-orang terdekat Nabi Isa disebut Hawariyin. Manusia-manusia istimewa. Manusia terbaik setelah Nabi Isa di zaman Nabi Isa. Kehebatan mereka sudah menjadi buah bibir di kalangan orang-orang Nasrani. Ketika orang Nasrani melihat para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan demi Allah, ini orang lebih baik daripada Hawariyin. Jadi ketika kaum muslimin mau terus menaklukkan negeri Syam, Syam itu sekarang sudah tidak ada. Sudah terpecah menjadi 4 negara, dulu 1 negeri. Sekarang terpecah menjadi 4 negara. Dan negeri Syam negeri yang diberkahi oleh Allah. 4 negara ini pertama Lebanon, kedua Suriah yang sekarang sedang diacak-acak oleh orang-orang kafir. Yang ketiganya adalah Urdun atau Yordania. Dan yang keempatnya adalah Palestina. 4 negara ini dulu bergabung menjadi satu dan disebut dengan negeri Syam. Dahulunya Nasrani. Di zaman Umar bin Khattab ditaklukkan. Cara penaklukannya juga luar biasa hebat tanpa melalui peperangan yang dahsyat. Ketika pasukan kaum muslimin sudah menaklukkan negeri-negeri besar yang hebat, semuanya takluk. Ketika akan menyerbu negeri Syam, para penguasa di Syam ini bingung bagaimana cara menghadapi pasukan hebat ini. Nah, lalu mereka menerapkan sebuah siasat super licik dan kotor. Ini para prajurit Islam ini sudah berbulan-bulan meninggalkan negerinya, meninggalkan istrinya gitu. Dan umumnya para prajurit kalau melihat wanita itu pasti ngiler gitu kan. Maka ada usulan, disiapkanlah para wanita cantik di luar benteng menyambut pasukan kaum muslimin, dibekali racun, dibekali senjata gitu, dengan pakaian yang mengumbar aurat. Dan dipastikan begitu tentara kaum muslimin melihat para wanita itu pasti ngiler. Pasti akan menyerbu. Itu dalam benak mereka. Apa yang terjadi? Ketika pasukan Islam datang melihat para wanita yang berpakaian sangat super minim itu, mereka seluruhnya menundukkan pandangan. Ghadul basar. Tidak ngiler. Tidak apa? Tidak peduli sedikit pun kepada aurat wanita yang nampak pada saat ini. Semuanya tunduk. Tidak mau mengumbar matanya. Mereka menjaga muruahnya, menjaga agamanya, menjaga kehormatan dirinya. Karena perang mereka itu didasari oleh takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan sekedar pelampiasan ambisi kekuasaan atas perintah Allah. Melihat begitulah, maka para pembesar negeri Syam itu yang agamanya saat itu Nasrani menyatakan demi Allah, mereka itu jauh lebih baik daripada Hawariyin yang kita kenal. Berkata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, wasadaku fi dhalik, fa'inna hadhil ummah mu'azzamatun fil kutubil mutaqaddimah wal akhbar al mutadawilah. Benarlah mereka, benarlah orang-orang Nasrani tentang hal ini. Karena sungguhnya umat ini begitu diagungkan di kitab-kitab sebelumnya. Di kitab-kitab Taurat, di kitab Jabur, di kitab Injil. Semuanya menjelaskan apa? Tentang keutamaan para sahabat dan keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah tentang Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam dalam sebuah kitab judulnya Tajridu Asma'is Sahabah. Kata Imam Adz-Dzahabi, Isa ibn Maryam alaihi salatu wasalam sahabiyun wa nabiyun. Fa innahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra wa sallama alaihi fa huwa akhirus sahabati mautan. Kata Imam Adz-Dzahabi, Isa bin Maryam adalah sahabat Nabi sekaligus Nabi. Nabi pada zaman beliau. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa dikategorikan sahabat Nabi. Kenapa? Karena Nabi Isa pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika malam Isra dalam keadaan hidup. Salam, beriman kepadanya. Dan kelak akan memperjuangkan Islam. Maka Nabi Isa adalah sahabat Nabi yang paling akhir matinya nanti. Kita sudah membahas 4 kriteria sahabat Nabi. Ya, pertama sezaman. Kedua bertemu. Kalau bertemu pasti sezaman, nggak mungkin bertemu tapi tidak sezaman. Ketiga iman, dan keempat mati dalam keimanan. Dan keempat kriteria ini ada pada diri Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sehingga Imam Adz-Dzahabi memasukkan Isa bin Maryam sebagai salah seorang sahabat. Karena pernah bertemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Fahuwa akhirus sahabati mautan. Maka Nabi Isa adalah sahabat Nabi yang paling akhir matinya. Inilah alasan kedua kenapa Nabi Isa yang diturunkan. Karena memang Nabi Isa dahulu pernah berdoa agar dijadikan salah satu di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikabulkan. Kemudian Nabi Isa dibiarkan hidup lama di langit dan kelak di akhir zaman akan diturunkan ke tengah umat ini untuk salah satunya membunuh Dajjal laknatullahi alaihi. Alasan ketiga, Inna nuzul Isa ibn Maryam minas sama lidunuwi ajalihi liyudfana fil ard id laysa limakhluqin minat turab ayyamuta fi ghairiha fayuafiqu nuzuluhu khurujud dajjal fayaqtuluhu Isa. Alasan ketiga, kenapa Nabi Isa yang diturunkan? Karena turunnya Nabi Isa dari langit menunjukkan sudah dekatnya masa ajal Nabi Isa untuk dikuburkan di muka bumi, di tanah. Sebab tidak ada satu pun makhluk yang diciptakan dari tanah, tapi matinya bukan di tanah, enggak ada. Ada yang mati di laut, ya sama, tanah-tanah juga, bumi-bumi juga. Ya. Pas kebetulan turunnya Nabi Isa bersamaan dengan keluarnya Dajjal, lalu Nabi Isa pun akan membunuhnya. Alasan keempat, innahu yanzilu mukadziban lin nasara fayudhiru zaifahum fi da'wahumul abatil wa yuhlikuhumullah al-milal kullaha fi zamanihi ilal islam fa innahu yaksiru salib wa yaktul khinzir wa yadu'ul jizyah. Keempat, Nabi Isa turun untuk mendustakan keyakinan orang-orang Nasrani, dibongkar akidah-akidah batil orang Nasrani. Allah pun menghancurkan semua keyakinan dan agama lain, kecuali satu-satunya yang ada hanyalah umat Islam. Jadi ketika Nabi Isa turun, tidak ada lagi kekafiran. Karena nanti, seperti yang sudah kita jelaskan, di dalam penjelasan yang lalu, Nabi Isa itu badannya mengeluarkan aroma tertentu. Ketika aromanya tercium oleh orang kafir, matilah orang kafir itu. Dan terciumnya Nabi Isa itu pada jarak sejauh mata memandang. Selama itu kelihatan, udah mati itu. Sehingga tidak ada lagi tersisa orang kafir. Jangankan orang biasa. Dajjal saja yang sudah kita jelaskan, kata orang Jawa mah sakti mandraguna gitu ya. Bisa memerintah langit, memerintah bumi, memerintahkan binatang, segala macam. Begitu melihat Nabi Isa, tubuhnya apa? Meleleh. Seperti garam dimasukkan ke dalam air. Yang bila dibiarkan terus begitu akan mati. Tapi Allah menghendaki Dajjal mati dengan ditusuk oleh tombak pendek oleh Nabi Isa. Muncrat darahnya. Ya. Nah, itulah kehebatan Nabiullah Isa. Sehingga tidak ada lagi yang tersisa di kalangan orang-orang kafir. Makanya dihancurkan salib, dibunuh babi, dan dihapus jizyah. Tidak ada lagi jizyah. Jizyah itu upeti dari orang kafir di bawah perlindungan kekuasaan kaum muslimin. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, enggak ada lagi kekafiran. Kalau ada orang kafir dekat Nabi Isa, sudah mati. Untuk apa jizyah? Karena orang kafir pun, kalau tetap bayar jizyah tapi tetap dalam kekafiran, dia akan mati. Itu alasan yang keempat, untuk mendustakan kebatilan dan keyakinan orang-orang Nasrani. Ya. Kelima, ini khususiyah, kekhususan dalam perkara ini. Dan termasuk satu-satunya bukti bahwa bila para nabi zaman dahulu sebelum diangkat jadi nabi oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Allah ditetapkan satu syarat. Kamu diangkat jadi nabi. Tapi kalau nanti datang rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, kamu wajib beriman dan menjadi pengikutnya dan menjadi penolongnya. Kamu siap? Semua para nabi menyatakan siap. Tapi tak ada seorang pun nabi yang kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beriman dan menjadi penolongnya. Tidak ada. Semuanya sudah meninggal, semua wafat dari zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam sampai zaman nabi-nabi yang lain. Kecuali Nabi Isa. Nah, ini Nabi Isa satu-satunya nabi yang dijadikan sebagai bukti bahwa para nabi ketika turun ke muka bumi bertemu dengan syariat Nabi Muhammad SAW wajib menjadi penolongnya. Sebagaimana itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَقَ النَّبِيِّنَ. Dan ingatlah, ketika Allah Azza wa Jalla mengambil perjanjian dari seluruh nabi. Nah, kemudian Allah menyatakan, kalau nanti datang seorang nabi yang membenarkan apa yang ada pada kamu, la tu'minun nabi wa la tansurunna, maka kau berimanlah kepada nabi akhir zaman dan menjadi penolongnya. Aqratum wa akhadtum dzalika isri, apakah kamu akan mengikrarkan ini, menguatkan ini, mengambil ini? Ya, mereka menyatakan aqrarna, ya, kami berikrar. Nah, ternyata satu-satunya nabi yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hidup, yaitu waktu Isra, dan turun di zaman umat Nabi Muhammad, ternyata hanya Nabi Isa. Dan pada waktu Nabi Isa masih hidup dahulu, sebelum turun nanti, pada zaman dahulu beliau mendakwahkan Islam ini kepada umatnya, beliau sudah mengabarkan bahwa nanti akan datang Nabi setelah aku, namanya Ahmad. Sebagaimana dalam Quran Surah Saf. Ya. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Ya. Musaddiqan lima baina. Terus, nanti di akhir kalimat itu, wa mubasyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku memberi kabar gembira kepada kalian dengan seorang Rasul yang akan datang setelah aku, namanya adalah Ahmad. Yang dimaksud Ahmad di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hal itulah, maka ketika para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat, ya Rasul, akhbirna an nafsik, wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang dirimu. Engkau ini siapa? Apa kata Nabi SAW? Naam, ana da'watu Abi Ibrahim wa busra akhi Isa. Ya, aku adalah bukti atau wujud kebenaran dikabulkannya doa bapakku yaitu Ibrahim, dan sebagai berita gembira bagi saudaraku yaitu Isa. Karena Isa akan menyatakan, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Kata Nabi Isa, aku akan berikan kabar gembira kepada kalian semua. Kalian yang dimaksud para pengikut Nabi Isa. Apa berita gembiranya? Akan datang setelah aku seorang nabi, namanya adalah Ahmad. Maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya inilah akulah berita gembira yang dimaksud oleh Isa bin Maryam. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut itu ma'ruf di kalangan para ulama ahlul hadis. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, dan hadis ini sanadnya hasan. Inilah beberapa keterangan tentang Nabi Isa beserta hikmahnya dan alasannya kenapa Nabi Isa yang diturunkan dan bukan nabi-nabi yang lain. Apa yang akan dilakukan Nabi Isa setelah Dajjal terbunuh? Nah, ini luar biasa. Melihat penjelasan bahwa apa yang dilakukan Nabi Isa nanti, kita kabita ingin hidup di zaman itu. Tapi ini nanti kita jelaskannya di Senin yang akan datang. Sekarang sudah habis waktunya, tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab kepada Muzayyin di studio. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga Muzayyin. Naam Ustaz, syukran jazakallahu khair atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, yang sangat bermanfaat bagi kami semua yang mendengarkan dan mengikuti kajiannya Ustaz. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab, baik melalui telepon maupun juga pesan singkat, dan alhamdulillah sudah ada penelpon yang masuk Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bu Ai. Iya, bahasa Indonesia Bu, Amohan. Ada orang Jawa juga yang dengar. Amohan. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Ini Ustaz, ada seorang penceramah yang mengatakan begini. Kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, Nabi Isa sudah wafat, makanya eta teh terkenal penceramahnya itu. Masa cenah yang bernyawa akan hidup kembali? Saya tidak yakin dengan penceramahnya, hasil ceramahnya itu. Saya yakin apa-apa yang disampaikan oleh Radio Roja. Gimana menurut pendapat Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Ai, barakallahu fiik di Cimahi, ya. Ayat kullu nafsin dha'iqatul maut benar dan akan teralami juga oleh Nabi Isa. Nanti kan Nabi Isa mati, wafat. Tapi sekarang belum. Nabi Isa bukan mati terus hidup lagi, bukan. Nabi Isa belum mati. Sudah kita terangkan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Orang Yahudi itu tidak membunuhnya, juga tidak menyalibnya, tapi yang dibunuh dan disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itu keterangan Quran. Kalau umpamanya ada orang namanya Muslim meyakini Nabi Isa sudah wafat, ayat Al-Quran tadi itu tidak diyakini, malah mendukung keyakinan Yahudi yang menyatakan Yahudi itu sudah membunuh Nabi Isa dan menyalibnya. Satu akidah dengan orang Yahudi kalau begitu mah. Kata Quran, Nabi Isa belum dibunuh, belum disalib, bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Tapi Allah mengangkat Nabi Isa ke arahnya, ke langit. Itu Al-Quran. Masa Al-Quran segamblang itu tidak dipercayai, tidak diyakini. Malah lebih percaya seperti kepercayaan Yahudi bahwa Nabi Isa sudah dibunuh dan disalib. Memilih keyakinan Quran atau Yahudi? Gitu ya. Ini yang pertama. Jadi Nabi Isa belum meninggal. Loh kalau begitu bertentangan dengan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut? Tidak, karena Nabi Isa nanti juga akan mati. Oh, tapi tidak masuk akal, masa ada orang diangkat ke langit? Ini perkara gaib, kekuasaan Allah tidak bisa dijangkau dengan akal. Urusan akidah, keyakinan, urusan gaib, selama itu diterangkan Al-Quran hadis, wajib kita yakini. Apakah karena tidak masuk akal Anda yang tadi ditanyakan oleh Ibu Ai akan mengingkari juga Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena kan enggak masuk akal ya. Semalam dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke langit, terus turun lagi di malam itu sudah datang, enggak masuk akal. Apakah akan diingkari juga? Karena tidak masuk akal, padahal itu diterangkan oleh Quran, oleh hadis yang sahih. Nah, ini perkara gaib. Dan salah satu keunggulan orang mukmin alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada perkara gaib. Selama perkara gaib itu diterangkan oleh Quran dan hadis yang sahih. Di antaranya Isra Mi'raj. Di antaranya Nabi Isa. Diangkatnya beliau ke langit itu urusan Allah. Ngapain beliau di langit? Bukan urusan kita, enggak perlu ditanyakan. Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Gimana nanti turunnya? Kan untuk ke langit di sana enggak ada oksigen. Astronot aja ke sana harus pakai pakaian khusus. Itu bukan urusan kita. Kekuasaan Allah itu enggak terbatas. Allah yang ngatur seluruh kehidupan ini. Apalagi sekedar mengatur kehidupan Nabi Isa yang diangkat ke langit, hidup beberapa lama, ribuan tahun di langit, kemudian nanti di akhir zaman diturunkan, kekuasaan Allah itu enggak terbatas ya. Itu urusan Allah. Dan Allah menjelaskan itu dalam Al-Qur'an, menjelaskan itu dalam hadis-hadis yang sahih yang derajatnya mutawatir maknawi, wajib kita yakini, enggak boleh keterangan Qur'an dan hadis ini dibantah dengan akal, dengan logika, dengan perasaan. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud mendahului Allah dan Rasul itu mendahulukan akal, fikiran, ra'yu, perasaan daripada Quran dan Sunnah. Mendahului Allah artinya menggunakan ro'yu untuk menyingkirkan Quran. Mendahului Rasul artinya menyingkirkan hadis dibantah dengan rawi. Ini dilanggar ayat ini. Jadi sudah melanggar ayat tentang Nabi Isa, ditambah lagi dengan pelanggaran mendahulukan ro'yu perasaan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian Bu Aiyah, wallahu a'lam bissawab. Mangga deh Bu Zaid, silakan lagi. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan melalui SMS dari Abu Ammar di Gede Bage. Assalamualaikum Ustaz. Di salah satu provinsi di Indonesia, ada kelompok yang meyakini bahwa Nabi Isa lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kelompok tersebut mengikuti ajaran Isa namun tetap mengaku Muslim. Perempuannya juga memakai kerudung dan mereka sholat. Namun yang disampaikan adalah ajaran Isa. Bagaimana dengan kelompok ini? Syukran jazakallahu khair. Yang disampaikan ajaran? Ajaran Isa. Islam. Isa. Isa. Iya, barakallahu fiik. Iya, ada satu komunitas meyakini bahwa Isa lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu wajah baru dari orang-orang Nasrani. Mereka sholat untuk mengelabui umat Islam. Mereka juga mungkin baca Quran. Atau umpah Injil tapi dialih bahasakan ke bahasa Arab. Tulisan-tulisan Arab tapi Injil. Mungkin itu wajah baru dari agama Nasrani untuk mengelabui umat Islam. Adapun mana yang lebih utama, Isa atau Nabi Muhammad SAW, jelas Nabi Muhammad manusia termulia sejagat. Sebagai bukti, Nabi Isa nanti akan turun menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan sholat dengan tata cara sholat Nabi Muhammad SAW. Dan menjadi makmum bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sudah dijelaskan. Yang jadi imamnya adalah imam kaum muslimin. Nabi Isa disuruh untuk maju jadi imam, enggak mau. Beliau tahu diri bahwa umat Nabi Muhammad SAW lebih mulia. Pemuliaan Allah kepada umat Nabi SAW diakui oleh Nabi Isa seperti perkataan Nabi Isa tadi, takrimatallahi lihadil ummah. Dijadikannya kaum muslimin sebagai imam bagi Nabi Isa dalam sholat merupakan bukti pemuliaan Allah bagi umat ini. Jadi jangankan dengan Nabi Muhammad SAW, dengan Imam Mahdi saja ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa menjadi makmum. Padahal Imam Mahdi jauh keutamanya di bawah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Para sahabat jauh lebih mulia daripada Imam Mahdi di akhir zaman. Tapi dengan Imam Mahdi saja Nabi Isa itu menjadi makmum. Bagaimana mungkin Nabi Isa akan diaku lebih mulia, lebih utama daripada Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi bahwa Nabi Isa adalah manusia yang sangat mulia, betul, wajib kita yakini. Beliau Nabi, beliau dijamin ahli surga, beliau dimuliakan oleh Allah dengan diangkat ke langit dan seterusnya. Ya, beliau orang yang sangat mulia. Tapi jauh lebih mulia Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Itu jangan tertipu kaum muslimin dengan ajaran yang tadi, mengajarkan ajaran Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Padahal itu bukan ajaran Nabi Isa, itu ajaran Nasrani. Ajaran Nasrani bukan ajaran Nabi Isa. Nabi Isa mewajibkan umatnya mengakui kenabian Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Silakan lagi Bu Zain. Nah Ustaz, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar radio Insani di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menghadapi orang yang lain di mulut dan di hati dari hamba Allah? Munafik ya. Yaqulu nabi afahim ma laisa fi qulubihim. Mereka berkata dengan lisan-lisan mereka apa-apa yang tidak terdapat dalam hati-hati mereka. Pertama, ini penyimpangan. Ini sifat munafik. Kalau ada saudara kita, kawan kita melakukan sebuah kemaksiatan, kesalahan, penyimpangan, kewajiban pertama bagi kita adalah mengingatkannya dengan cara yang baik, mendakwahinya, meluruskannya, menasihatinya. Dijelaskan buruknya karakter tersebut, terancam oleh azab Allah Azza wa Jalla dengan azab yang sangat pedih. Itu salah satu karakter munafikin. Hindarkan celaan, hinaan, makian dengan mengatakan dasar si munafik, dasar apa bermuka dua, dasar muka badak. Nah, itu celaan, itu bukan dakwah. Itu bukan menasihati, tapi mencela. Ya. Hindarkan celaan ketika menasihatinya. Itu yang pertama. Bagaimanapun dia, saudara kita harus diselamatkan dari azab Allah karena keburukan sifatnya, karakternya. Nasihati. Kedua, kalau sudah dinasihati berkali-kali masih tetap tidak berubah, maka jauhi, jangan bergaul dengannya. Kenapa? Pertama, khawatir sifatnya itu menular ke kita. Awalnya kita benci sifatnya, tapi karena keseringan akhirnya kita terbawa-bawa, bermuka dua juga. Ya. Peribahasa dalam bahasa Arab menyatakan, as-sahib sahib. Sahabat itu sahib. Sahib itu yang menarik. Bukan menarik interesting. Menarik itu gak berdoa. Menyeret. Karena kita akan terseret kepada karakter buruk dia. Nabi SAW mewanti-wanti, al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Tidaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa berkawan. Jadi yang pertama, jauhi agar apa? Agar tidak menular kepada kita. Agar kita tidak terpengaruh oleh keburukan dia. Kedua, kalau suatu saat Allah menurunkan azab kepada dia karena kemunafikannya, kita gak kena gitu. Umpamanya Allah mau menurunkan azab ke orang ini karena orangnya munafiknya benar-benar lu nyebelin gitu ya. Akan Allah celakakan dia ketika dia naik mobil. Nah, pas kita bersama-sama dengan dia. Maksud Allah mengazab dia, tapi karena kita diem, tidak menasihati, tidak beramar ma'ruf nahi munkar, malah bersahabat dekat, kena kita juga. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Ketika Allah timpakan azab kepada orang zalim, orang soleh yang ada di sana juga kena. Ya. Jadi jauhi dengan cara yang baik agar tidak terkena madarat orang itu. Jangan dijadikan kawan, jangan dijadikan sahabat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, jangan lupa doakan agar Allah memberikan hidayah kepada dia. Agar Allah merubah, membolak-balikan hatinya. Itulah beberapa yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari pemirsa YouTube. Assalamualaikum Ustaz. Maaf oot katanya. Pada saat saya sholat, saya mendapat gangguan setan yang membisiki hati saya atau was-was. Hal ini juga terjadi pada saat saya tidak sholat. Bagaimana caranya untuk menghilangkan gangguan tersebut? Dan apakah sholatnya sah? Syukran. Berarti ini akhwat ya ibu-ibu, karena ada enggak sholatnya. Setiap orang di dalam sholatnya pasti diganggu oleh setan. Dan setan yang mengganggu dalam sholat itu khusus disebut oleh Nabi SAW dengan sebutan khinzib. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, inna syaitan yahulu baini wa baina sholati wa qiraati. Wahai Rasulullah, Sungguhnya setan datang menghalangi, mengganggu antara aku dengan sholatku. Apa kata Rasul SAW? Dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib. Itu adalah setan yang disebut dengan sebutan khinzib. Fa idza asastahu, kalau kamu suatu saat mengalami hal itu, mengalami gangguan setan, fata'awadz billah. Maka berlindunglah kamu kepada Allah dan meniuplah ke kiri 3 kali. Fafa'altu, lalu aku melakukan saran Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, kata sahabat itu, fadhahaba ma ajid, maka hilanglah gangguan yang selama ini aku alami. Jadi kalau kita lagi sholat, kemudian datang ada gangguan setan, berupa apa? Berupa tiba-tiba ingat kepada urusan dunia, urusan yang menyita perhatian dan konsentrasi kita, jadi ngelamun. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ta'awud, meniup ke kiri 3 kali, lalu kembalikan konsentrasi, menghayati bacaan lagi. Ah, itu pertama, itu hadis. Kedua, apakah itu dilakukan juga pada sholat fardu? Syekh Al-Utsaimin menyatakan tidak, itu hanya dalam sholat sunnah. Kenapa? Karena sahabat tadi, ya Rasulullah, setan datang menghalangi aku dan sholatku, itu pasti dalam sholat sunnah. Mungkin tahajud, mungkin sholat qobla atau ba'da di rumah. Karena kalau sholat fardu pasti di mana? Di masjid berjamaah. Dan Nabi SAW ketika sholat berjamaah tidak pernah melakukan itu sebagai imam. Kalau ada pasti akan diriwayatkan oleh para sahabat. Kedua, ketika berjamaah, ketika meludah ke kiri atau meniup ke kiri, di kiri ada orang ngambek, aduh kok saya ketiup. Maka itu tidak boleh dilakukan ketika berjamaah pada sholat fardu. Lakukan pada sholat sunnah. Ini juga berlaku ketika Nabi SAW dalam sholat membaca ayat, ketika bertemu dengan ayat tentang azab, beliau berlindung kepada Allah dari azab. Ketika bertemu ayat-ayat rahmat tentang surga dan karunia Allah, beliau meminta rahmat tersebut di tengah-tengah sholatnya. Kata Syekh Al-Utsaimin, itu hanya dilakukan pada sholat sendirian, sholat sunnah, tahajud. Adapun pada waktu berjamaah dengan para sahabat tidak pernah teriwayatkan beliau melakukan itu. Nah, jadi lakukan seperti tadi, Bu. Itu pertama. Kedua, apa sholatnya sah? Sah. Karena tidak membatalkan sholat. Kecuali kalau ngomong, setan, saya tidak sholat, atuh, jangan ganggu. Kalau ngomong begitu, batal. Kembalikan kepada konsentrasi lagi ke bacaan sholat. Apakah sholatnya terkurangi pahalanya? Tergantung. Kalau begitu kita sholat khusyuk, tiba-tiba ingat kepada urusan dunia, terus diikuti itu, difikirkan urusan dunia, ya kita dosa. Karena lalai sahun. Tapi begitu kita ingat urusan dunia sebagai bisikan setan, langsung kita hilangkan lagi, langsung kita palingkan lagi menghayati bacaan sholat, maka kita tidak dosa. Malah berpahala karena bisa menghindarkan godaan setan di dalam sholat kita. Jadi begitu, Bu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada, Ustaz. Syukran, Ustaz, atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Iis di Cililin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Barakallahu fik. Lebih dulu mana adanya Imam Mahdi dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam? Jazakallahu khair atas jawabannya. Mana yang lebih dahulu? Kita teh sebelum bahas Dajjal, ngebahas dulu Imam Mahdi enggak ya? Ini enggak ya? Ngebahasnya. Dibahas sudah ya. Lebih dahulu Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi memimpin perang kaum muslimin melawan seluruh orang kafir dan menang. Kenapa Dajjal keluar? Karena kaum muslimin ketika itu tidak lagi mempunyai lawan yang sepadan. Seluruh dunia itu dikuasai oleh kaum muslimin. Nasrani takluk, Yahudi takluk, ateis, Hindu, Buddha, semuanya itu takluk nanti. Di bawah pimpinan siapa? Imam Mahdi. Ketika sudah jaya-jaya begitu, Dajjal keluar. Nah, baru Yahudi punya angin lagi ikut ke Dajjal. Jadi pengikut Dajjal. Di kalangan kaum muslimin yang abu-abu juga banyak yang tergoda ke Dajjal. Ikut menjadi pengikut Dajjal. Ya. Nah termasuk Imam Mahdi menyingkir. Karena Dajjal tidak bisa dibunuh oleh orang biasa. Nah ketika kaum muslimin sudah bersiap-siap sholat subuh, turunlah Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa ikut sholat subuh. Dan imam kaum muslimin yang menurut jumhur ulama imamnya adalah Imam Mahdi saat itu mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa menolak. Akhirnya Imam Mahdi ini yang menjadi imam. Jadi lebih dahulu Imam Mahdi, setelah Dajjal keluar barulah Nabi Isa turun. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzain. Ustaz, syukran atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Nabi Isa itu mempunyai istri dan keturunan, Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Apakah Nabi Isa punya istri dan keturunan? Ini yang nanya akhwat apa ikhwan? Kayak mau daftar. Cerita tentang Nabi Isa belum selesai. Karena tadi dikatakan setelah Dajjal terbunuh Nabi Isa, apalagi yang dilakukan oleh Nabi Isa, berapa lama beliau hidup, apa menikah apa tidak, apa punya anak apa tidak, dan wafatnya di mana, itu nanti kita terangkan, kita jelaskan. Sekarang sengaja saya belum jelaskan biar penasaran. Senin depan harus dengar lagi tuh. Ya, kalau dijawab sekarang terame gitu. Nanti akan kita jelaskan hari Senin yang akan datang. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzain terakhir ya. Iya, Ustaz, syukran atas jawabannya Ustaz. Apakah Nabi Isa dengan murid-muridnya duluan mana meninggalnya, kata Ustaz? Nabi Isa apa? Dengan pengikutnya, dengan murid-muridnya. Lebih dulu mana meninggal? Ya. Nabi Isa kan belum meninggal. Masih hidup. Sekarang ada di langit kedua. Nanti akan turun. Murid-muridnya, pengikut-pengikutnya ya dulu sudah beberapa ribu tahun yang lalu. Sudah mungkin tulangnya, dagingnya juga sudah tidak ada. Mungkin ya satu-satu yang tersisa paling tulang. Tulang ekornya yang kelak dari sanalah manusia dihidupkan lagi. Murid-muridnya yang sezaman dahulu dengan Nabi Isa ya sudah pada meninggal. Tidak ada satupun yang masih tersisa ya. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali hari Senin yang akan datang. Melanjutkan kisah Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam ini ya. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Raja Bandung 1476 kilo. وأولئك هم المفلحون.